dan banyak pengikutnya yang teranggap, maka itulah yang dihitung. Adapun ada orang gila menyatakan saya nabi, yang enggak dihitung. Enggak masuk hitungan yang demikian. Atau orang yang ngigau, orang yang mabuk mengatakan saya nabi, itu enggak dihitung. Tapi yang dihitung adalah yang benar-benar terkenal seperti Musailamah Al-Kadzdzab, sang pendusta, yang bahkan sudah berani mengaku-ngaku nabi dalam keadaan nabi masih hidup. Dan mengirim dua utusan mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan ana rasulu rasulillah, katanya aku adalah utusan Rasulullah kepada engkau Rasulullah, bahwa kita sama-sama diutus oleh Allah, maka kita bagi wilayah. Wilayah ini sampai ke sana adalah wilayah kamu, dan wilayah ini sampai sini adalah wilayah kami. Betapa marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau berkata, "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Kalau saja aku dibolehkan membunuh utusan, akan aku bunuh engkau berdua. Kemudian diusir oleh Rasulullah SAW. Tidak dibunuh. Ini betapa bencinya Rasulullah SAW dengan orang pendusta, utusan sang pendusta. Mengaku-ngaku Nabi, terang-terangan menyatakan dirinya Nabi, berarti terang-terangan kafir menentang Rasulullah SAW. Bagaimana tidak marah? Tetapi lihat, Rasulullah SAW bisa menahan dirinya. Tidak membunuh karena ini utusan, tamu. Secara Islam, tamu tidak boleh dibunuh. Walaupun kafir, walaupun dia mengaku-ngaku Nabi atau utusan dari yang mengaku Nabi, tetap tidak boleh dibunuh. Kemarahan Rasulullah SAW hanya terucap dengan kalimat, "Lau kuntu qatilan mafdan laqataltukuma." Kalau aku boleh membunuh utusan, aku akan bunuh kau berdua. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dihitung di zaman Qadhi Iyad, dari sejak zaman Nabi sampai zaman beliau. Qala wa'urifa wa taba'ahu jama'atun ala dalalatihi. Yani pengaku Nabi yang dikenal dan ada pengikut-pengikutnya mengikuti kesesatannya. Didapati jumlah mereka hampir 30. وَمَنْ طَنَعَ كُتُبَ الْأَخْبَارِ. Siapa yang mempelajari, membaca kitab-kitab akhbar, berita-berita sejarah. وَالتَّوَارِيخ, tarikh-tarikh. عَرَفَ صِحَّةَ هَذَا. Akan mengetahui benarnya, tepatnya. إِخْوَانِ فِلِنَا عَزَكُمُ اللَّهِ. Tentunya, kalau dilihat keadaan Mirza Ghulam Ahmad di zaman kita, yang kemudian agamanya dinamakan agama Ahmadiyah, juga mengaku Nabi, maka bisa dihitung satu. Yang kemarin hampir 30, bisa jadi sudah 30. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullah, yakni Ibnu Hajar, telah nampak, telah terlihat bukti kebenaran Rasulullah SAW bahwa akan muncul 30 pendusta. Dhahara misdaqu dhalika fi zamanin nabi. Telah terlihat kebenaran ucapan Rasulullah dengan munculnya di zaman Nabi. Kharaja Musailamah al-Kadzdzab bil Yamamah. Muncul Musailamah sang pendusta di daerah Yamamah. Wal Aswad al-Anasi. Al Aswad al-Anasi juga mengaku Nabi, berada di Yaman. Dan dalam khilafah, di zaman khilafahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, muncul pula Tulaihah al-Asadi. Juga dia adalah seorang yang mengaku Nabi. Lengkapnya Tulaihah ibni Khuwaid dari Bani Asad, maka dikatakan Tulaihah al-Asadi dari Bani Khuzaimah. Dan juga muncul Sajah, mengaku Nabi juga, dari Bani Tamim. Wa qutil al-Aswad qabla an yamuta an-Nabi, dan al-Aswad al-Anasi terbunuh dalam keadaan Nabi masih hidup. Qabla an yamuta an-Nabi, sebelum wafatnya Nabi SAW. Wa qutila Musailamah fi khilafati Abi Bakrin, sedangkan Musailamah al-Kadzdzab terbunuh di zaman khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa taba Tulaihah, sedangkan Tulaihah bertaubat. Wa mata 'ala al-Islam, dan mati dalam keadaan Islam di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa nuqila anna Sajah tabat aidan, Sajah juga diriwayatkan, dikisahkan bahwa dia juga bertaubat. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma kharaja Al-Mukhtar Ibnu Abi Ubaid. Sudah berapa? Musailamah, Aswad al-Asadi, Tulaiha, dan Sajah. Sekarang yang kelima, Mukhtar Ibnu Abi Ubaid Al-Thaqafi. Wa ghalaba 'ala al-Kufah, bahkan dia berhasil menguasai Kufah di awal pertama khilafah Bani Zubair. Khilafah Ibn Zubair. Fa adhara mahabbata ahli al-bait, pertama menunjukkan bahwa dia pencinta keluarga Rasul, pencinta ahli al-bait. Wa da'a an-nas ila talabi qatlati al-Husain, mengajak manusia untuk menuntut pembunuh-pembunuh Husain asalnya. Fatatabba'ahum, akhirnya diikutilah oleh sekian banyak pengikut. Faqutila katsiran mimman bashara dhalika wa 'ana 'alayh, dan banyak yang terbunuh dari mereka-mereka yang mengikutinya, yang bergabung bersamanya. Fa ahabbahun nas, banyak yang terbunuh malah semakin dicintai orang ini. Maka thumma da'an nubuwwah, akhirnya ngaku Nabi, akulah Nabi. Wa za'ama anna Jibril alaihi salam ya'tihi, mengaku-ngaku bahwa Jibril alaihi salam datang kepadanya, menyampaikan wahyu, menyampaikan pesan, menyampaikan perintah kada wa kada ila akhirih. Ini yang ke 6 atau ke 5. Wa minhumul Harits al-Kadzdzab, muncul pula Harits al-Kadzdzab yang juga mengaku Nabi. Dia muncul di zaman khilafah Abdul Malik ibn Marwan. Faqutila, dan dia terbunuh. Wa kharaja fi khilafati Bani Abbas jama'ah, dan khilafah Bani Abbasiyah muncul pula para pengaku-pengaku Nabi. Wa laysa al-murad bil hadithi man idda'a an-nubuwwata mutlaqa, dan tidaklah yang dimaksud, tidaklah yang dimaukan di dalam hadis Nabi ini semua yang mengaku Nabi secara mutlak. Pokoknya ngaku Nabi dihitung, itu terlalu banyak. Kalau mutlak kan terlalu banyak. Mereka-mereka yang mengaku Nabi, sehingga bukan semua yang mengaku Nabi secara mutlak. Fa innahum la yuhsuna katsratan, karena kalau setiap mengaku Nabi akan dihitung, la yuhsun, enggak akan terhitung banyaknya. Likauni ghalibuhum yansha'an jununin aw sauda, karena bisa jadi pengakuannya sebagai Nabi bisa jadi karena gila, karena stres, atau karena kesambet, kemasukan jin, ila akhirih. Wa innamal muradu man qamat lahu syauka, yang dimaukan di sini adalah pengaku Nabi yang benar-benar memiliki pengikut dan memiliki kekuatan. Wa badalahu syubhatun kaman wasafna, atau tokoh-tokoh pengaku Nabi yang memiliki syubhat-syubhat yang banyak menipu, seperti yang sudah kami sifatkan tadi, seperti yang kami sudah contohkan. Wa qad ahlaka ahlakallah ta'ala man waqa'a minhum dhalik, dan Allah sudah membinasakan mereka-mereka para pengaku-pengaku Nabi tersebut. وَبَقِيَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْحَقُهُ بِأَصْحَابِهِ, dan tersisa orang-orang yang akan mengikuti jejak generasi pertamanya. Dan yang terakhir dari para pendusta ini adalah Dajjal yang sesungguhnya. Dajjal al-Akbar, Dajjal yang terbesar. Dajjal inilah yang bukan hanya pendusta mengaku Nabi, bahkan mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Rabb. Na'udzubillah min syarri fitnatil Masih ad-Dajjal. Kemudian dalam hadis disebutkan, wa ana khatamun nabiyyin, ketahuilah bahwa akulah penutup para nabi. Setelah menyatakan ada dajjalun thalathun, ada kadzabun thalathun, pendusta-pendusta yang jumlahnya 30 semuanya mengaku nabi, kemudian nabi berkata, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku ini penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kata Al-Hasan rahimahullah, mana khatim alladhi khutima bihi. Mana khatim adalah apa yang dikhatam di belakangnya. Kalau baca Quran selesai sampai 30 juz apa namanya? Khatam. Itu khatama, khatam. Itu mana khatim, berakhir sudah. Adapun Quran jangan berhenti sampai khatam. Diulangi lagi, baca lagi sampai khatam lagi, ulangi lagi, baca lagi. Jangan berkata saya sudah khatam kok dulu waktu saya umur 7 tahun selesai. Tidak demikian. Tetapi kalau al-anbiya, para nabi, setelah ditutup dengan khataman nabiyin, selesai. Enggak akan ada nabi lagi setelah itu. Abadan. Ay annahu akhirun nabiyin. Berarti makna khatim adalah bahwa beliau adalah penutup para nabi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah beliau sebagai bapak salah seorang kalian, melainkan dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kalau mau dibahas lebih jauh tentang makna khatama, kalau enggak salah pernah dibahas juga, artinya makna lainnya adalah stempel. Makna lainnya adalah lak. Ya, mudah-mudahan saya enggak salah istilah. Kalau botol ditutup, sudah selesai ini, kemudian masukkan kelilin, apa namanya itu? Dilakkan? Segel. Ya. Ana, segel. Yang sekarang plastik kan. Dulu pakai lilin. Zaman saya dulu jual cuka, masukkan, tutup pakai gabus, masukkan lilin. Ikhwanina a'azakumullah. Itu pun sama maknanya penutup. Berarti tidak ada lagi setelah itu. Tidak ada satupun para ahli tafsir yang menyatakan khatim adalah cincin, kecuali Mirza Ghulam Ahmad dari agama Ahmadiyah. Khatim itu cincin. Bukankah berarti. Maka, kata mereka, kenabian itu seperti rantai yang panjang sampai hari kiamat. Dan di tengah rantai para nabi ini, ada di tengahnya cincin yang paling besar, yaitu Rasulullah SAW. Maka setelah Rasulullah SAW, akan ada lagi nabi-nabi setelahnya. Ini yang namanya syubhat. Syubhatnya mereka. Jadi kita akui Quran sebagai khatamun nabiyin, benar. Tapi khatim bermakna cincin kenabian. Jadi rantai para nabi ila yaumil qiyamah, di tengah-tengahnya ada cincin kenabian. Min ayyi tafsir. Dari tafsir mana kamu baca? Dari ulama yang mana kamu baca? Dari sahabat yang mana kamu dapat? Dari ulama yang mana kamu dengar? Tidak ada. satu pun ulama yang menafsirkan demikian. Sudah mujma' alaih, sudah ijma', sudah disepakati bahwa makna khatim adalah penutup. Makna khatim adalah yang terakhir. Ada lagi. Apalagi Nabi menyatakan dengan kalimat sayakunu kadzabuna thalathun. Hadis ini menafsirkan yang tadi, bahwa yang ada setelahku, kalau ada yang mengaku Nabi, maka dia kadzab. Maka Mirza Ghulam Ahmad adalah kadzab, kadzab, kadzab. Pendusta. Karena Nabi menyatakan, nanti akan muncul pengaku-pengaku Nabi. Jumlahnya 30. Padahal, aku adalah khatamun nabiyyin. Sangat jelas maknanya. Enggak lucu kalau diterjemahkan dengan cincin. Nanti akan ada pendusta-pendusta yang mengaku Nabi, padahal aku adalah cincin kenabian. Ya enggak lucu. Enggak nyambung. Sudah jelas kata Nabi, enggak ada Nabi setelahku. Semua yang mengaku Nabi setelahku adalah kadzab, pendusta. Dan aku adalah penutup para Nabi. Ikhwani fidina azakumullah, kembali kepada kitab. Wa inna yanzilu Isa ibn Maryam fi akhir zaman hakiman bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam musallian ila qiblatihi. Adapun Nabi Isa alaihi salam yang akan turun nanti di akhir zaman dengan berita yang sahih, dengan riwayat yang sahih, dengan hadis-hadis yang sahih, maka beliau turun dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallam bahwa aku khatamun nabiyyin, enggak ada nabi setelahku. Mengapa? Karena Isa turun nanti sebagai pengikut Nabi Muhammad sallam, bukan sebagai nabi, tapi sebagai pengikut Rasulullah sallam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dari sinilah terbantah syubhatnya para orientalis, syubhatnya para aklaniyin yang hanya sekedar ingin membolak-balikkan kalimat dan ingin membuat bingung kaum muslimin. Bagaimana dikatakan khatamun nabiyyin, tidak ada nabi setelahku? Kan ada nabi setelahnya, yaitu Nabi Isa. Mengapa mereka mengadukan demikian? Karena mereka pinginnya, makanya Nabi Isa itu gak turun. Sebagaimana dikatakan oleh beberapa profesor-profesor dungu yang belajar filsafat, yang belajar ilmu i'tizal di IAIN atau di Stein, kemudian berkata, masa Isa diangkat, kemudian turun di akhir zaman, terus makannya bagaimana, minumnya bagaimana? Nanti berarti ada Nabi lain setelah Rasulullah SAW. Berarti Nabi bukan Nabi terakhir, ada Nabi lain ila akhirnya. Ini, astagfirullahaladzim. Pertanyaan anak TK atau SD. Gak pantas kalau dia itu seorang dokter atau profesor. Gak pantas sama sekali. Bukankah kita kenal Allah yang ala kulli syai'in qadir? Bukankah kaum muslimin tahu bahwa Allah atas segala sesuatu maha bisa, maha kuasa? Maka itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bal rafa'ahu Allah. Allah katakan dalam Quran, bahkan Allah angkat. Jangan dipertentangkan dengan ayat yang lain bahwa Allah akan mewafatkan Isa. Iya, akan diwafatkan. Nanti setelah turun di akhir zaman akan diwafatkan. Apa pertentangannya? Di sini kata diangkat, di sini diwafatkan. Enggak bertentangan, barakallahu fikum. Semua yang ada di muka bumi, manusia dan jin, yamutun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia akan merasakan kematian. Maka Nabi Isa pun akan mati, akan wafat alaihi salam. Baik, bagaimana untuk menjawab mereka ketika mereka berkata, berarti ada nabi lain dong setelah Nabi Muhammad SAW? Kita jawab dengan jawaban ini yang sedang kita baca. Wa amma nuzulu Isa ibn Maryam fi akhir zaman hakiman bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun Isa alaihi salam turun di akhir zaman dalam keadaan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW, berarti beliau pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. musallian ila qiblatihi. Salat seperti salatnya kaum muslimin ke kiblatnya kaum muslimin. Fa huwa ka ahadi ummatihi, maka beliau adalah salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bal huwa afdalu hadhil ummah, bahkan beliau inilah sebaik-baik umat ini. Sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isa alaihi salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yanzilanna fikum ibnu Maryam hakaman muqsita. Sungguh-sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, akan turun kepada kalian Isa ibnu Maryam sebagai hakaman muqsita, sebagai hakim yang adil. Fala yaksiranna salib, dia akan mematahkan salib-salib. Wala yaqtulanna al-khinzir, dia akan membunuh babi-babi. Wala yad'anna al-jizya, dan dia akan menggugurkan jizya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahih dan juga oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, akan turun Isa di masa dunia sedang genting-gentingnya. Orang-orang terbaik dari kalangan mukminin ketika itu sedang terkepung di Menara Putih. Wallahu ta'ala alam di mana itu. Hanya diriwayatkan menara yang putih. Imam Mahdi dengan kaum mukminin yang sebaik-baik kaum mukminin ketika itu, mujahidin fisabilillah, melawan pasukan Dajjal yang pengikutnya terutama dari kalangan Yahudi, Bani Israel, dan kalangan Ahlul Ahwa. Seluruhnya mengikut Dajjal. Maka tinggal Muhammad ibn Abdullah min Quraisy, min sulalatil Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah, dan pengikut-pengikutnya dari kalangan mukminin. Maka mereka bertekad, besok fajar setelah kita sholat, kita akan melawan Dajjal sampai kita mati semuanya. Itu tekad mereka pada malam itu. Ketika subuhnya, turunlah Isa alaihissalam. Dan mereka kenal Isa dengan apa yang mereka dapatkan dari ilmu dan riwayat tentang Isa alaihissalam. Maka Imam Mahdi menyatakan, silakan engkau menjadi imam. Dijawab oleh Isa alaihissalam, tidak, aku turun sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Engkau lah yang menjadi imam. Maka menjadi imam adalah Imam Mahdi, Muhammad ibni Abdullah, yang kata Nabi, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, dari turunan Al-Hasan. Jadi Muhammad ibni Abdullah dari Al-Hasan di Syam. Maka setelah sholat, terjadilah pertempuran yang dahsyat, dan Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal dengan pedangnya. Maka leburlah Dajjal seperti garam di air, seperti milih alal ma. Demikian diriwayatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang diberitakan, saya tidak tahu rinciannya. Al-muhim disebutkan seperti garam di dalam air. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari riwayat-riwayat yang seperti ini terlihat bahwa Nabi Isa alaihi salam ketika turun, turun sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu, kita lanjutkan hadisnya. Kita masih mensyarah hadis yang agak panjang. Setelah itu Nabi menyatakan, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum. Dan kata Nabi, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, mansurah, yang selalu dimenangkan. La yadurruhum, enggak akan membuat madarat mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka, yang tidak menolong mereka. Qala Yazid ibn Harun dan juga Ahmad ibn Hanbal rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Kata beliau, golongan yang dimaksud oleh Nabi ini, yang tegak di atas kebenaran, yang selalu menang. In lam yakunu ahlul hadis, fala adri manhum. Kalau bukan ahlul hadis, kata mereka, aku tidak tahu lagi siapa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan selalu ada setiap zaman, setiap masa, akan selalu ada segolongan dari umatku di atas kebenaran, mansurah, dimenangkan oleh Allah. Dan la yadurruhum man khadalahum, enggak akan mempengaruhi mereka, enggak akan membuat madarat mereka, orang-orang yang mengacuhkan mereka. Maka Imam Ahmad, Yazid bin Harun dan semua para imam-imam melihat sekarang ini siapa yang pantas dikatakan sebagai Taifatun Mansurah. Kalau tidak ada, tidak mungkin. Karena Nabi menyatakan la tazal, akan selalu ada. Berarti sekarang ada. Mana? Ini mubtadi', ini ahli bid'ah, ini syiah, ini rafidah, ini khawarij, ini kelompok sufi, segala macam aliran-aliran. Kata mereka, kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena yang terbaik, yang paling kuat hujahnya, yang tak terkalahkan, hanya ahlul hadis. Karena ahlul hadis ini setiap berbicara, qala Rasulullah SAW. Setiap berkata, haddatsana fulan an fulan an fulan, qala Rasulullah SAW. Selalu dengan riwayat, selalu dengan sanad, selalu dengan hadis, selalu dengan hujjah. Maka kalau bukan mereka, siapa lagi? In lam yakunu ahlal hadis, fala adri man hum. Kalau bukan mereka, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Wa sadaqa rahimahumullah. Dan beliau-beliau benar, semoga Allah merahmati mereka. Tidak akan tepat diterapkan hadis ini kecuali pada ahlul hadis. Karena mereka lah yang selalu meniti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Berkata juga Ibn al-Mubarak dan juga Ali al-Madini, Ali Ibn al-Madini dan juga Ahmad Ibn Sinan dan juga Imam al-Bukhari dan lain-lainnya rahimahumullah. Mereka juga menjawab sama, innahum ahlul hadis. Mereka yang dimaksud oleh Nabi adalah ahlul hadis. Enggak ada lagi. Dan juga disebutkan dari Ibnul Madini riwayat humul Arab. Mereka adalah Arab. Wastadalla bi riwayati man rawa. Berdalil dengan riwayat siapa yang meriwayatkan bahwa mereka hum ahlul gharbi. وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. Pertama Arab, riwayat kedua al-gharb, tadi tanpa titik Arab, sekarang dengan titik gharb. Ternyata Arab adalah yang memang dimaksud adalah suku Arab, sedangkan yang kedua gharb adalah satu ember yang besar yang biasa orang Arab mengambil air dengan gharb tadi. Sehingga tetap ke arah gharb. Qala An-Nawawi rahimahullah, yajuzu an takuna ta'ifah jama'atun muta'addidah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, tentunya kalau mau kita terima riwayat Arab ini, tetap dengan syarat yang tadi, ahlul hadis dari kalangan Arab. Mengapa demikian? Karena tanpa ilmu, tanpa hadis, tanpa hujjah, tidak akan mungkin bisa menjadi ta'ifah mansurah. Dan hujjahnya enggak mungkin tak terkalahkan. Hujjah yang tak terkalahkan adalah qala Allah wa qala Rasul. Dan itu yang dipegang oleh ahlul hadis. Sebagaimana hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ketika berkhutbah dan menyatakan ya ma'syaral Arab, wahai masyarakat Arab, sungguh demi Allah, kalau kalian tidak memegang agama ini, faghairukum ahra, maka selain kalian akan lebih-lebih lagi. Dijadikan standar ukur. Kalau kalian sudah meninggalkan agama kalian, maka sungguh selain kalian lebih-lebih lagi. Ikhwan ibn a'azakum, kemudian dibawakan dalam khutbah yang sama oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan kalimat, niscaya kalian akan mengikuti umat sebelum kalian, akan berpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Diriwayatkan hadis dari Muawiyah ini oleh Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Tilalul Jannah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata An-Nawawi, yajuzu an takuna ta'ifah jama'atun muta'addidah. Bisa saja ta'ifah mansurah ini jumlahnya banyak. Ada golongan di sini, ada golongan di sana, ada golongan di Arab, ada golongan di Indonesia, ada golongan di Eropa dan lain-lainnya. Tidak mesti di satu tempat, tidak mesti mereka bergabung. Bisa jadi min anwa'il mu'minin, dari berbagai macam jenis orang-orang beriman. Ini macam-macam jenisnya. Ma baina syuja'in wa basirin bil harbi, ada yang memang pemberani, ahli dalam perang, mujahid fi sabilillah. Ada yang faqih, ahli fiqh. Ada muhaddis, ahli hadis. Ada mufassir, ahli tafsir. Wa qa'im bil amri bil ma'rufi wa nahi anil munkar. Ada pula orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa zahid wa abid. Ada ahli ibadah, ahli zuhud, masyaAllah. Wala yalzam an yakunu mujtami'ina fi baladin wahid, dan tidak mesti mereka bergabung dalam satu negeri. Belum tentu. Bal yajuzu ijtima'uhum fi qatrin wahid, bisa saja mereka terkumpul dalam satu daerah, bisa pula mereka terpisah-pisah. Iftiraquhum fi aqtaril ard, terpisah-pisah di seluruh penjuru dunia. وَيَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعُوا فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ, mungkin pula terkumpul dalam satu negeri. وَأَنْ يَكُونُوا فِي بَعْدٍ دُونَ بَعْدٍ, atau di negeri tertentu saja, di negeri lain tidak ada. Bisa jadi hanya ada di negeri ini, enggak ada di negeri itu. Atau ada di beberapa negeri, enggak ada di beberapa negeri yang lainnya. Atau mungkin suatu saat akan ada di negeri tertentu saja, dan enggak ada di tempat lain. Hanya ada di Syam, dan hanya sedikit, dan sudah terkepung. Tempat lain tidak ada. Ta'ifah mansurah. Sehingga kalimat ta'ifah, jangan dibayangkan ta'ifah berarti satu kelompok organisasi, jamaah, memiliki pimpinan, memiliki aturan, memiliki anggaran rumah tangga, dan anggaran dasar. Enggak mesti. Semua yang berada di atas kebenaran, maka dialah ta'ifatul mansurah. Apakah dia sendiri, atau berdua, atau lebih dari itu. Apakah di satu negeri, atau di banyak negeri. Demikian kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa yajuzu ikhla'ul ardi min ba'dihim awalan fa'awalan ila an la yabqa illa firqatun wahida bibaladin wahid. Dan bisa jadi pula akan sirna sekelompok demi sekelompok di negeri anu, habis, tidak ada tersisa, semua mereka meninggal dan tidak ada lagi lanjutnya. Mungkin di negeri fulan kalah fisiknya, karena hujannya tidak akan kalah, walaupun mereka kalah secara fisiknya, terbunuh, terkucil sampai habis, tetapi mereka tetap tahu bahwa kebenaran adalah kebenaran. Mungkin. Katanya gak pernah kalah, gak pernah habis. Iya, gak pernah habis. Di dunia gak pernah habis. Di negeri tertentu bisa habis. Dibantai misalnya. Ditekan. Diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan kejam oleh mereka. Kalau beriman, maka dibakar hidup-hidup misalnya. Seperti zaman Ashabul Ukhdud, habis di satu negeri, di negeri lain masih ada. Sampai enggak tersisa kecuali di satu negeri, kata An-Nawawi rahimahullah. Fa idzan qaradu, kalau sudah habis sama sekali, enggak tersisa satu orang pun di dunia seluruhnya, maka datanglah amrullah, datanglah apa yang sudah Allah takdirkan, yaitu hari kiamat. intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas ucapan Imam Nawawi rahimahullah ma'ziyadatin fihi, bersama sedikit penjelasan. Qalahu al-Hafidh, dikatakan demikian oleh al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Qala al-Qurtubi rahimahullah wa fihi dalilun, padanya ada dalil. Ala annal ijma'u hujjah, di sana ada dalil bahwa ijma' adalah hujjah. Mengapa? Apa kaitannya ta'ifatun mansurah dengan kesimpulan berarti kalau ijma' berarti hujjah? Apa kaitannya dengan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati tawhidin ala al-haq? Para ulama masyaallah rahimahumullah amwatahum wa hafidhahumullah ahya'ahum, semoga Allah rahmati yang telah wafat dan semoga Allah jaga yang masih hidup. Mereka pandangannya jeli ketika dikatakan akan selalu ada ta'ifah mansurah, maka ketika kaum muslimin sepakat pasti ta'ifatul mansurah ada di dalamnya. Iya Pak, iya. Tidak ada jawaban lain, cuma iya. Sehingga saya beri dua pilihan, dua-duanya iya. Karena kalau Nabi menyatakan akan selalu ada segolongan dari umatku, akan selalu ada, enggak pernah sirna, enggak pernah hilang. Berarti kalau ijma' sepakat atas satu masalah, jelas ta'ifatul mansurah ada di sana. Ada di dalamnya, ikut di dalamnya. Karena kalau salah atau bertentangan dengan hujjah, ta'ifatul mansurah akan menentangnya, kami tidak sepakat karena itu menyelisihi hadis. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin mayoritas sudah sepakat, tetapi kelompok kecil tadi akan menyatakan tidak bisa. Ayatnya tidak demikian, hadisnya tidak begitu, maka kami tidak sepakat. Ikhwan ibn na'azakumullah, alhamdulillah, ijma' adalah hujjah. Karena ta'ifatun mansurah ada di dalamnya. Isya. Baik, adzan dulu silakan. Lanjutkan. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fihi al-ayatul azimah annahum ma'aqillatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. Kata musannif, pada ayat ini juga ada ayah al-azimah, ada tanda-tanda yang agung, tanda-tanda yang besar atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah azimah ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Apa itu? Annahumma qillatihim, mereka bersama jumlahnya yang sedikit, tetapi mereka tetap dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka ma'qillatihim, bersama sedikitnya jumlah mereka, la yadurruhum man khadalahum, enggak bisa dibikin madarat dengan sekian banyak orang yang mengacuhkannya, yang mencemoohnya, yang menjauhinya, yang memboikotnya, tidak menolongnya, enggak membuat madarat mereka sedikit pun. Kalau engkau masih tetap ngeyel, tetap di atas sunnah, enggak mau bergeser, kami enggak akan bantu kamu. Silakan. Ya enggak berubah. Datang orang kalau gitu, kami enggak akan lagi berikan sumbangan. Ya tetap istiqomah di atas sunnah. Datang lagi kalau gitu, aku dan seluruh pengikutku akan berpisah. Ya tetap istiqomah di atas sunnah. Tidak peduli. La yadurruhum, enggak membuat madarat mereka. Tidak ditolong dengan harta, tidak ditolong dengan bantuan real, tidak ditolong dengan bantuan tenaga, tidak ditolong dengan bantuan apapun, bahkan diboikot sekalipun. La yadurruhum, tidak membuat madarat mereka. Padahal mereka jumlahnya sedikit. Ini ayatun min ayatillah. Kam min fi'atin qalilatin Ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar bi'idznillah ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kata musannif di dalam hadis ini ada bisyarah azimah bi anna al-haqq la yazulu bil kulliyah. Ada kabar gembira. Abshiru. Ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini. Apa itu? Kabar gembiranya annal haqqa la yazulu bil kulliyah, bahwa kebenaran enggak akan bergeser, enggak akan hilang secara keseluruhan. Jangan khawatir. Kalau berkurang mungkin, tetapi hilang secara keseluruhan tidak akan. Kecuali pada waktunya nanti hari kiamat. Adapun sekarang ini, walaupun mungkin di satu negeri enggak ada kebenaran, di negeri lain ada. Di satu daerah enggak ada, di daerah lain ada. Khabarkan kalau ada ahli sunnah di puncak gunung, sampaikan, kirim salam kepadanya. Mengapa demikian? Karena sungguhnya dia bersama kami dan kami bersama dia. Di atas manhaj yang sama. Ikhwan bin a'azakumullah. Maka ini kabar gembira. Si fulan tiba-tiba menyimpang jadi Syiah. Si fulan tiba-tiba sesat jadi Khawarij. Si fulan tiba-tiba jadi Hizbi. Bahkan bukan si fulan, sekian banyak fulaniyun. Jangan sedih. Jangan sedih. Mengapa? Tidak akan hilang secara keseluruhan. Kebenaran akan tetap ada. La yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Jangan menyedihkan engkau orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Orang yang berlomba-lomba di dalam kekufuran. Jangan sedih. Al-haqqu la yazulu bil kulliyah. Kebenaran enggak akan hilang sirna sama sekali, enggak akan. Pasti akan tetap ada ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Kalau di sini enggak ada, di sana ada. Kalau di satu kota enggak ada, di kota lain ada. Kalau di satu negeri enggak ada, di negeri lain ada. Jangan khawatir. Barakallahu fikum. Qultu wahtajja bihi al-imamu Ahmad ala anna al-ijtihad la yanqati'. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah berhujjah dengan hadis ini bahwa ijtihad tidak terputus. Mengapa? Madamat hadhihi ta'ifah mawjudah. Kata Imam Ahmad, kalau setiap saat ada ta'ifah mansurah, kalau setiap saat selalu ada ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurin atau mansurun dalam riwayat. Atau dalam hadis kita mansurah. Kalau mereka tetap ada, berarti mereka ini yang berijtihad. Berarti ijtihad tidak terputus. Ijtihad la yanqati'. Selalu bisa, selalu ada ulama yang tegak di atas kebenaran yang berijtihad. Lagi pula, setiap zaman ada umurun tatajaddad. Setiap zaman ada perkara yang baru, ada perkara yang baru, ada perkara yang dibutuhkan ijtihad. Dulu enggak ada pertanyaan tentang bayi tabung, sekarang ada. Siapa yang berijtihad? Ulama di zaman tersebut. Mungkin di masa mendatang akan ada yang lebih rumit lagi. Sekarang aja sudah banyak yang rumit-rumit. Urusan dengan apa itu? Uang elektronik apa-apa itu. Itu juga sudah mulai banyak bertanya kepada para ulama. Bagaimana ini? Bagaimana? Bingung semua masyarakat. Apakah ini termasuk bank riba atau tidak? Apakah ini? Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti harus selalu ada orang-orang yang berijtihad. Otomatis. Maka kata Imam Ahmad, kalau ta'ifah mansurah itu ada setiap saat, berarti ijtihad pun akan selalu ada setiap saat. Sebab yang namanya ijtihad perlu ahli. Siapa ahlinya? Ya ta'ifatul mansurah. Ahlul hadith. Siapa ahlul hadis? Orang yang ahli di bidang hadis. Bukan hanya ahli, tetapi berpegang dengan hadis, menjalani dan menegakkan hadis. Maka mereka lah yang paling ahakku bil ijtihad, paling pantas untuk berijtihad. Qauluhu, kita lanjutkan hadisnya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Taifatul Mansurah tadi kata Nabi akan selalu ada. Sampai kapan? Sampai datangnya urusan Allah. Apa maksudnya? Al-zahir annal murad bihi ma ruwiya min qabdi man baqiya minal mu'minina birrihit thayyibah. Tampaknya yang dimaksud dalam hadis ini amrullah bukan hari kiamat, tetapi datangnya angin yang lembut yang mematikan mereka. Itu akhir dari Taifatul Mansurah. Dan jangan dipertentangkan dengan hadis yang menyatakan sampai akhir zaman atau sampai hari kiamat. Sebab sampai akhir zaman, hari kiamat, kiamatuhum adalah ketika diwafatkan oleh angin yang lembut. Setelah itu, setelah tidak ada lagi Taifatul Mansurah, baru Allah benturkan matahari dan bulan dengan bumi di tengahnya. Allah turunkan potongan-potongan langit, manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Ila akhirihi, akan terjadi alaihim. Alaman? Alaman lam yakul Allah, Allah. Atas siapa-siapa yang tidak mengucapkan Allah, Allah sekalipun. Apalagi la ilaha illallah, apalagi ibadah, apalagi yang lainnya. Ya, ini ketika dunia sudah rusak serusak-rusaknya. Maka sebelum terjadi kehancuran, diutuslah oleh Allah angin yang lembut. Harumnya lebih dari misik, lebih harum daripada misik. Lembutnya lebih lembut daripada sutra. Dan kemudian menghembus dengan lembut. Tidaklah ada seorang yang punya iman sebiji darah pun, kecuali akan diwafatkan. Semua wafat. Maka tidak ada lagi orang-orang mukmin, sebiji darah pun enggak ada. Dan di dunia tidak lagi disebut kalimat Allah, Allah. Sudah rusak serusak-rusaknya. Orang berzina di tengah jalan, dalam keadaan orang yang lewat tidak berkata jangan berzina. Mereka akan berkata, bok sekiranya di pinggir, jangan di tengah jalan. Minggirlah dikit. Ya. Cuma seperti itu mereka. Alaihim qamatil qiyamah. Atas mereka lah terjadi kehancuran hari kiamat. Atas mereka lah terjadi kehancuran hari kiamat. Yaitu disebutkan di sini barakallahu fikum wa wuqu'ul ayatil 'idham, yaitu ketika terjadinya tanda-tanda hari kiamat yang kubra. Tsumma la yabqa illa syirarun nas, setelah itu tidak tersisa lagi kecuali sejelek-jelek manusia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwasanya Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala la taqumu as-sa'ah, enggak akan terjadi hari kiamat illa ala shiraril khalqi, tidak terjadi hari kiamat kecuali atas sejelek-jelek manusia. Wa hum syarru ahli al-jahiliyah, dan mereka adalah sejelek-jelek golongan jahiliyah, yang paling jelek dari golongan jahiliyah. Fa qala Uqbah ibn Amir li Abdullah, a'lamu ma taqulu wa amma ana fa sami'tu an-nabi, aku tahu apa yang kau katakan wahai Abdullah ibn Amr ibn al-As, aku tahu apa yang kau katakan tentang kiamat itu terjadi pada orang yang sejelek-jelek manusia. Adapun aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillah, bahwasanya akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak berperang di jalan Allah, zahirina, tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum, tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ta'tihimus sa'ah, hingga datangnya hari kiamat pada mereka. Wahum kadhalik. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, yab'athullahu rihan, Allah akan utus sebuah angin. Rihuha al-misik, harumnya seperti minyak kasturi. Wa massuha massul harir, sentuhannya seperti sentuhan sutra. Fala tatruk ahadan fi qalbihi mithqala dzarratin min iman illa qabadathu, maka tidak ditinggalkan oleh angin tadi seorang pun yang di hatinya ada iman walaupun sebiji darah, kecuali akan diwafatkan oleh angin itu. Tsumma yabqa syirarun nas, kemudian tersisa sejelek-jelek manusia. Fa alaihim taqumus saah, maka atas mereka lah terjadi hari kiamat. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, la taqumus saatu hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Dalam sahih Muslim dijelaskan bahwa tidak terjadi hari kiamat hingga di bumi ini tidak lagi disebut kalimat Allah Allah. Kalau masih disebut Allah Allah, maka masih tertahan hari kiamat, atau masih belum terjadi hari kiamat, sampai tidak tersebut lagi kalimat Allah Allah. Wa ala hadza fal murad bi qawlihi fi hadis Uqbah, kalau begitu yang dimaukan pada hadis Uqbah dan juga hadis yang sejenisnya, ketika dikatakan bahwa akan tetap ada sekelompok dari umatku tegak di atas kebenaran dan ditolong hingga datangnya hari kiamat. Bagaimana kau bertentangan? Tidak. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Hari kiamat mereka. Sa'atuhum. Karena kiamat bagi seseorang secara pribadi adalah kematiannya. Bagi manusia secara keseluruhan adalah nanti ketika matahari terbit dari barat. Dan kemudian terjadilah hari kiamat. Ikhwan ibn na'azakumullah. Maka yang dimaksud, hatta ta'tihimus sa'ah, ay sa'atuhum. Saatnya mereka, Taifatun Mansurah. Kapan itu saatnya mereka? Wahiyya waktu mautihim bihububir rih, yaitu waktu wafatnya mereka ketika ditiupkan angin tadi. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, yaitu Ibn Hajar al-Asqalani, dalam Fathul Bari juz ke-13 halaman 294. Wa qad ikhtulifa fi mahalli hadhihi ath-thaifah, dan telah berselisih tentang tempatnya, di manakah Thaifatul Mansurah yang terakhir. Faqala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, innaha takunu fi baitil muqaddas, bahwasanya mereka ini pada akhirnya nanti akan ada di Baitul Maqdis. Kama rawahu At-Tabrani, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani, min hadisi Abi Umamah, dari hadis Abi Umamah, ketika dikatakan, ya Rasulullah, aynahum, ya Rasulullah, di mana mereka? Qala Baitul Maqdis, kata Nabi, mereka di Baitul Maqdis, di Syam. Wa qala Mu'ath ibn Jabal, hum bisyam, mereka di Syam. Wa fi kalam At-Tabari ma yadullu ala annahu la yajib an takuna fi Syam, tetapi dalam ucapan At-Tabari ada kalimat yang menunjukkan bahwa mereka tidak mesti di Syam, tidak mesti di Baitul Maqdis daiman, tidak mesti selalu di Baitul Maqdis, bal qad takunu fi mawdhi'in akhar, bisa saja mereka ada di tempat lain, fi ba'dil azminah, di beberapa zaman di tempat lain, di zaman ini tempat lain, di zaman yang lain di tempat lain, sampai pada akhirnya di Syam. Qultu, saya katakan, wa yashhadu lahul waqi', aku katakan, kata pensyarah, bahwasanya dibuktikan kebenarannya ucapan Tabari tadi dari kenyataan. Kenyataannya demikian. Contoh para sahabat Thaifatul Mansurah, di mana mereka? Tidak hanya di Syam, di mana-mana. Demikian pula para ahlul hadis, yang disebutkan oleh sekian para imam tadi bahwa Thaifatul Mansurah adalah ashabul hadis. Di mana mereka? Ada di Irak, ada di Syam, ada di Yaman, ada sekian tempat. Wa halu ahli Syam wa ahli Baitul Maqdis fa innahum min azminatin tawilatin la yura fihi man qama bihadzal amr, bahkan kata pensyarah sekian lama di Syam tidak ada orang-orang yang menegakkan sunnah, sekian lama di sana enggak ada orang-orang yang zahirina alal haq seperti digambarkan dalam hadis tadi. Justru di tempat lain yang terjadi. Maka ini menunjukkan kebenaran ucapan para ulama, tidak mesti di satu tempat saja. Ucapan dalam riwayat di Syam adalah pada waktu tertentu, di antaranya di akhir zaman. Mereka di Syam sebagaimana kita kisahkan tadi, yaitu pengikut Imam Mahdi yang terpojok di Syam, dari ujung-ujung dunia berkumpul mereka, terpukul mundur oleh pasukan Dajjal, sampai berakhir di mana? Di Syam. Tetapi sebelum itu bisa di mana-mana. La yu'raf fihi man qama bihadzal amr, bahkan sekian lama di Syam tidak terlihat orang-orang yang zahirina alal haq. Setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dulu, beliau di Syam. Setelah itu tidak lagi. Tidak ada lagi. Di dalam qarn as-sabi' wa awal ats-tsamin, dari abad ke-7 sampai awal ke-8 enggak terlihat ada orang-orang yang perjuangkan al-haq di sana. Bahkan dikuasai oleh sufi, oleh orang-orang yang justru menyelisihi sunnah. Fa innahum 'ala al-haqqi yad'una ilayhi wa yunadhiruna 'alayhi. Sedangkan ta'ifatun mansurah, di antara ciri-cirinya mereka tegak di atas kebenaran, mereka membela kebenaran, mereka berjihad fi sabilillah, memperjuangkan kebenaran. Wa qad yaji'u min amsalihim ba'd asy-syam. Bisa jadi orang-orang seperti ini ada di Syam. Man yaqumu maqamahum bid-da'wah, ada yang menegakkan kedudukan mereka di sana, ilal haq wa tamassuk bi sunnah. Kadang-kadang di tempat lain. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa mimma yu'ayyidu hadza, dan termasuk apa yang mendukung kebenaran ini, anna ahlal haqqi wa sunnah fi zaman al-a'immatil arba'ah. Sebagai contoh juga, bahwa para imam-imam di zaman imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, dan yang bersama mereka dari para imam rahimahumullah, di mana mereka? Ikhwan ibn a'azakullah, di Iraq, di Mesir, di mana lagi? Tawafar ulama, banyak para ulama ahli sunnah, ahlul hadith, fi dhalika zaman, qablahu wa ba'dahu, sebelum mereka dan setelah mereka. Lam yakunu fi mahallin wahid, mereka tidak di satu tempat, di banyak tempat. Balhum fi ghalibil amsar, bahkan mereka di kebanyakan negeri-negeri. Di Hijaz ada, di Iraq ada, di Mesir ada, di Yaman ada, fi Syam minhum a'imma, wa fil Haramain minhum a'imma, wa fi Misr minhum a'imma, wa fil Iraq minhum a'imma, wa fil Yaman minhum a'imma. Walhamdulillah. Berarti barakallahu fikum, bahwa yang namanya ta'ifatul mansurah bisa di mana-mana. Tetapi nanti akan berakhir mereka di Syam. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.